Bergabung jin dan manusia mau memberi tidak terjadi tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia mau mencelakakan tidak celaka tanpa izin Allah. Jadi tidak usah ngotot ingin dicintai orang, tidak perlu. Ingin dicintai Allah saja. Jelas? Tidak usah bersaing dalam mencari jodoh, enggak, tenang. Enggak usah pinjem jaket teman dan supaya dia terkat. Kita pinjem ke teman, ternyata temannya tuh pinjem ke kakaknya itu yang mau didatengin. Cilaka. Kenapa kamu pakai jaket saya? Aib. Udah, just the way you are. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakanlah 'anni fa inni qarib, aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, kukabulkan orang-orang yang meminta kepadaku. Makanya lebih baik sibuk sajalah doa, minta. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Sibuklah zikir hadirin. Sambil berdiri, duduk, jalan, berbaring. Terus sebut nama Allah, ya Allah. Hanya engkau yang menggenggam, wahai yang maha melihat, wahai yang maha mendengar, wahai yang tidak pernah lalai mengurus hamba-hambamu. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih atas semua nikmat ini. Sambil jalan, udara panas, alhamdulillah ya Allah. Ada makanan jerok, engkau datangkan makanan ini dari jauh. Ikan dari laut, garam dari laut, masya Allah, terima kasih. Terus dengan Allah, enak begitu. Lihat orang-orang yang jualan, oh ya Rob, semua orang ini adalah ciptaanmu. Engkau yang memberi rezeki, ada yang nawar di sana, belinya di situ. Oh, engkau lah yang membagi-bagi rezeki. Tiba-tiba ban meletus. Oh ya Allah, ban meletus pasti terjadi dengan izinmu. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Berarti ada rezeki tukang tambal ban di sini yang di dompet saya, ya Allah. Alhamdulillah saya sampaikan. Eh ternyata masih jauh. Oh ya Allah, engkau pengen saya olahraga ya. Dorong gitu. Eh sibuk dengan Allah. Nah, gimana nih, saya ini di kantor dicurigai, padahal saya tidak salah, ada kehilangan di kantor, tapi saya tidak ngambil, cuma saya dicurigai. Oh, ini berarti waktunya diuji. Tenang hadirin, saudara mengambil, alhamdulillah tidak. Yang benar saudara, saya tidak percaya kepada saudara. Alhamdulillah saya tidak ngambil pak. Mana buktinya? Ya saya tidak bisa membuktikan dengan karena saya memang tidak mengambilnya. Saudara akan dikeluarkan dari sini. Kalau itu yang paling adil, lakukan saja pak. Tapi yang pasti saya tidak mengambilnya. Tinggal sholat. Ya Allah, engkau saksikan segalanya. Engkau tahu saya tidak melakukannya. Engkau tahu saya dituduh. Hamba yakin engkau maha baik, maha adil. Ini ujian, saya terima ujian ini ya Allah. Maha suci engkau yang maha baik dalam segala keadaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yakin kau tidak pernah mengecewakan. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau Allah waktunya membuka, tiba-tiba sampai di rumah si bos teh, papa, papa, apa nak? Ini HP-nya saya yang pakai. Oh,

Insya Allah kalau ada umur kita ketemu lagi dan April. Udah ada pertanyaan? Satu, Ikhwan ada yang nanya? Ya, boleh. Bisa dibantu? Tiga pertanyaan dulu ya. Sudah punya ini belum? Miliki nanti ya. Dan masuk ke tempat ini cuma uang sisa. Misal beli roti 10 ribu, pakai uang 100 ribu, sisanya kesini kan. Tuh kan, harus rencana aja udah begitu. Harusnya amin, amin gitu. Ya, silakan dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya kan belajar dari Aat mengenai hal ikhlas di YouTube. Dimana misalkan contoh kita berbuat baik dan orang itu yang kita perbuat baik itu tidak menanggapi kebaikan kita. Saya sedang belajar, alhamdulillah saya bisa untuk menyesuaikan diri. Nah, ujian berikutnya yang saya alamin adalah ketika saya berbuat baik, tapi orang itu malah marah sama saya gitu. Jadi saya bingung. Gak usah bingung, terus we berbuat baik ya. Itu Allah lagi menyempurnakan latihan ikhlasnya. Ya gak apa-apa, terus we berbuat baik. Allah lihat gak ada berbuat baik? Lihat gak? Jawab. Lihat tak? Ya udah tuh, apa perlunya sih dia penghargaan dari dia kan? Yang punya langit bumi itu Allah, bukan dia. Dia tuh cuma jalan menguji keikhlasan adek. Terus saya lakukan ya. Kalau gak ada yang kayak gitu gak teruji keikhlasannya. Kalau semua orang berterima kasih, semua orang menghargai, semua orang menghormati, gak teruji keikhlasan. Yang perlu tuh dihina, diremehkan, tidak dihargai, nanti di sana akan ketahuan. Nabi Muhammad aja yang mulia, ada yang menghina. Masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina, ya kan? Gitu deh. Suka buka YouTube? Sering. Sering, ya bagus ya. Sering itu lumayan. Gualah. Silakan. Oh iya sahabat-sahabatku, sambil tanya jawab, sambil berinfak ya. Ya Allah lipat gandakan siapapun yang menginfakkan rezekinya. Jadikan penolak bala, pembuka rezeki yang lebih halal, lebih berkah, menjadi jalan ijabah doa. Jadikan rezeki ini melipat gandakan karuniamu dan menjadi jalan ampunan atas dosa-dosa. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga AA dan memuliakan AA dan keluarga. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Waktu A suka di ngambekin ibu-ibu tuh tahun berapa tuh ya? Tahun 2006 kayaknya ya. Startnya 2006 akhir Bu. Oh iya. Mulai hebohnya. Udah berapa tahun sampai sekarang kayaknya? Hitung sendiri oleh ibu. Sakitnya masih terasa kayaknya ya ayah. Dibahas terus. Siapa? Saya? Iya. Gak ada sakit hati sama sekali. Tapi dibahas terus kayaknya. Hampura tuh A. Supaya ibu-ibu bisa menyadari apa yang perlu diperbaiki gitu. Alhamdulillah kalau saya nyaman gak ada sama sekali sakit hati ya, dan gak ada ruginya ya. Di pertanyaan saya nih A, saya dari Pandeglang datang ke sini ya, syukur alhamdulillah Allah memberi saya kesempatan untuk datang ke majelis ilmu walaupun dengan jarak cukup jauh. Tapi berapa saudara, jam saudara. Bu Pandeglang sini berapa jam? Saya berangkat dari jam 3 pagi tadi A, dari rumah. Masya Allah. Iya. Tapi saudara-saudara saya yang di kampung gitu gak bisa menerima, mendapatkan informasi. Maksudnya mengikuti kajian gitu dan gak semuanya mau gitu untuk datang jauh-jauh ke sini untuk mencari ilmu. Yang saya mau tanyakan, A kan udah ada sinyal kayaknya A enggak ceramah lagi nih di Istiqlal gitu. A udah ada program atau misalnya pesantren khusus untuk pendakwah gitu ya. Yang memang diniatkan untuk disebar ke kampung-kampung gitu A. Yang memang udah dilatih untuk memberi kajian-kajian tauhid disebar ke kampung-kampung gitu loh A. maksudnya dengan undangan mungkin gitu. Jadi ada dari kampung mana minta ke Darut Tauhid gitu. Untuk minta didakwahi misalnya gitu. Baik. Gitu aja sih, A. Baik. Kalau ada saya daftar A untuk di kampung saya gitu. Siap, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pandeglang dengan siapa ke sini? Sama adik, A. Sama siapa? Adik. Iya. Alhamdulillah, masya Allah. Pandeglang teh di mana? Banten ya? Iya betul. Tinggal dua pertemuan lagi kita, Bu. DT Peduli ini ada tim ustadznya, Bu. Ada berapa puluh sekitar ya, dan disebar nanti. Insya Allah, mudah-mudahan nanti bisa berdakwah di sana ya. Saya memang agak berkurang dakwah kelilingnya. Sehari maksimal cuma dua, karena memang harus belajar. Udah terlalu lama saya sibuk berdakwah terus begini, tapi kesempatan untuk belajarnya belum maksimal. Padahal harus ada di cas gitu. Insya Allah ya, Bu. Saya bahagia lihat Ibu datang jauh-jauh. Apa bedanya sih nonton di TV, di YouTube, di Facebook dengan datang ke sini? Ya beda tuh. Kalau datang ke sini mah namanya datang. Kalau di itu namanya nonton. Baik tidak nonton di YouTube? Baik ya. Tapi yang lebih baik datang ke majelis ilmu. Karena tiap langkahnya dihitung oleh Allah. Perjuangannya, ongkosnya, capeknya. Allah tahu tuh. Laparnya, berdesak-desakannya di kendaraan umum, semuanya dihitung dengan maha adil. Biaya yang keluarnya, oh, Allah menghitung. Kemudian selama duduk di sini, yang didudukin ini akan menjadi saksi di akhirat nanti. Lalu ada malaikat yang khusus datang, kita tidak lihat, tapi pada malaikat itu hadir mencari majelis zikir seperti ini dan memohonkan kepada Allah turunnya rahmat. Tenang di sini tuh. Tenang tidak? Tenang tidak? Nah itu Allah yang memberikan ketenangan syariatnya. Ada juga yang nanti ampunan. Di majelis begini ada yang tidak sengaja datang aja, kalau Allah mau diampuni tuh. Di majelis ilmu. Lalu orang yang mencari ilmu tuh, ikan, semut itu pada mendoakan. Dan sepanjang jalan dari Pandeglang, dari mana-mana ke sini, itu dinaungi oleh malaikat juga. Dan orang yang mencari ilmu dimudahkan jalan ke surganya. Jadi beda, hadirin ya. Kita hargai yang sedang menyimak karena tidak mungkin datang ke sini. Tapi kalau mungkin datang ke majelis ilmu, datanglah. Allah mencatat semuanya. Mungkin sampai di sini capek, reda nundutan ya. Tapi kalau Allah mau kasih ilmu, sedikit bisa menggugah dan mengubah. Terakhir, alhamdulillah semuanya baik, tidak ada yang nanya. Apa? Jangan suka mempersulit orang lain deh, silakan. Ada lagi kah? Ajak bulan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz wabarakatuh, nanggung. Abdullah. Nanggung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, maaf nih saya pertanyaannya agak melenceng tapi sedikit berhubungan ke sini, Pak. Saya pernah mendengar solawat itu membawa ketenangan dan pemecah segala problema hidup. Pertama yang mau saya tanyakan, memang betul membawa ketenangan, tapi bagaimana kalau setelah membaca solawat itu, Pak, masalahnya tidak selesai juga, itulah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tidak selesai, belum selesai. Iya itu maksudnya. Itu kan? Iya betul. Oh berarti Allah masih menginginkan tidak cukup hanya sholawat. Sholatnya diperbaiki, tobatnya diperbaiki. Kan Allah melihat ini sholawat tapi sholatnya gak beres. Di rumah aja jarang ke masjid. Kemudian masih ngomong yang lain-lain, yang tidak manfaat, masih lebih sibuk buka WA, yang dibukanya juga gak benar, gitu. Jadi harus ada evaluasi dan Allah tahu kita lagi banyak masalah ya. Makanya terus evaluasi diri, apa nih yang menghalangi pertolongan Allah. Istighfar yang banyak, istighfar, ampun ya Allah, ampun. Mata saya tidak terjaga, mulut saya tidak terjaga, astagfirullah, astagfirullah. Allah tahu kok masalah kita, tahu persis ya. Karena terjadinya juga izin Allah. Ya, terus evaluasi diri. Bonus satu lagi, biasanya jam segini sudah azan. Adek mau nanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa janggotan? Yang mana ini teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lain kali ngacung dulu ya Bu ya. Saya kan lihat ada yang berjanggot. Kenapa suaranya wanita? Ayah weh ibu-ibu teh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aa, saya mau bertanya. Kan apa suami saya kan di rumah kan. Kalau saya mau ngaji di rumah kan suaminya enggak bisa ngajarin ngaji. Terus apa, kalau ngaji di luar gitu boleh, A. Terus bagaimana caranya biar istri itu masuk surga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya yang mana, Bu? Ya gini aja lah Bu ya. Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga Bu? Kata kuncinya, kalau ingin masuk surga, jangan pernah musyrik. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun, siapapun. Ada orang yang berjihad sampai mati, tetap tidak bisa ke surga. Padahal dia berjuang di jalan Allah. Dan karena Allah katanya, karena Allah tahu hatinya senang disebut pemberani. Kadzab tak dusta kamu. Ada orang yang punya ilmu agama luas dan berdakwah, baca Quran, hafal dan indah suaranya, tapi tetap tidak ke sorga. Bukan kurang ilmunya, bukan kurang dakwahnya, bukan kurang Qurannya, yang kurang satu saja, tapi fatal. Hatinya lebih suka disebut sebagai ulama, kiai, sebagai qori'ah. Artinya dia sudah menyekutukan Allah dengan pujian manusia. Jelas ya Bu ya? Kalau ibu mau ke surga, jangan menuhankan suami, jangan menuhankan pujian orang. Lepas harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Walaupun amalnya sederhana, selamat. Ini ceramah gini, yakin selamat? Belum tentu. Mungkin ingin dikagumi jamaah, bangga dengan jamaah yang banyak, ingin kelihatan pinter, ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan makrifat. Allah tahu tuh setiap niat yang ada di hati, belum tentu selamat. Makanya mujahadahnya kalau ingin selamat itu adalah jangan mengilahkan apapun selain Allah. Mungkin kita tidak nyembah berhala, kita tidak menyembah patung, tapi hatinya ada yang menyembah pujian makhluk. Kalau hanya ingin dipuji duniawi masih mending. Yang bahaya tuh ingin dipuji dengan menggunakan ibadah yang hak Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ilustrasinya? Wanita ingin kelihatan cantik, wanita ingin kelihatan solehah. Mana yang dimurkai Allah? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Jawab. Ingin kelihatan solehah. Wah, gak boleh ingin kelihatan solehah. Tidak boleh. Yang harus itu ingin jadi solehah. Kalau ingin kelihatan solehah, berarti dia pura-pura demi dinilai orang. Dan kalau ingin kelihatan soleh atau solehah, pasti menggunakan hak-hak Allah. Ingin kelihatan sholatnya khusyuk, ingin kelihatan ngajinya indah, Tapi tujuannya hanya dipuji orang. Padahal itu hak Allah semuanya. Lihat ini. Kalau wanita ingin kelihatan cantik, boleh tidak? Boleh tidak? Untuk siapa? Suami siapa? Kan belum punya suami ya? Aneh. Oh, AA dosa ngejebak katanya. Emang kita ngejebak barusan, astagfirullah. Jadi hadirin, mau riadohnya, mau latihannya, jangan berharap dari makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Latih. Kalau orang tidak berterima kasih, ya gak apa-apa. Urusan kita mah diterima oleh Allah, bukan terima kasih dia. Nanti kalau gelisah ya, di sini gak enak, periksa. Pasti hatinya lagi ngarep-ngarep dari makhluk. Termasuk WA, udah contreng biru 2. Di atas online. Tapi dia tidak jawab. Kalau segede gini, berarti ngarep-ngarep. Tenang aja. Dulu tidak ada WA juga, dunia baik-baik saja, benar? Kenapa sekarang gampang emosi? Ya, saya sudah ngirim, dia sudah baca, tidak dibalas. Ya, mungkin sedang sibuk, mungkin kuotanya habis, mungkin sedang ada kewajiban. Kenapa sih? Dikit-dikit marah, dikersinggung. Karena hatinya bersandar. Ibu kalau udah nikah, dandan gak usah nanya sama suami, gimana mas penampilan saya? Itu teh nyiksa suami. Suami harus ngomong apa? Jujur loh mas, lapir gitu berepot. Nyebut cantik dah gak begitu, nyebut jelek gak tega. Jadi gimana jadinya, ya udah kamu kayak kesemek begitu. Dalah lakukan, lupakan, ulangi. Lakukan, perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa dan kebaikan kita? Perlukah kita ingin dikagumi orang lain? Perlukah kita dipuji orang lain? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita dihargai orang lain? Tidak, yang perlu itu cuma satu aja. Allah suka kepada kita, selesai. Nanti selebihnya Allah yang ngebulak-balik hati orang. Hei lelaki, laki, jangan jadi soleha ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Kita tutup dengan doa ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Hadirin, mari sejenak tundukkan hati. Allah Maha dekat, Allah Maha menatap, Allah Maha menyaksikan apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu persis semua perbuatan kita. Allah tahu kita jarang ingat kepadanya. Tapi Allah tidak pernah sesaat pun melupakan kita. Setiap saat melimpah karunia dari Allah, tiada bertepi. Setiap saat. Dan Allah pun tahu kita jarang mensyukurinya. Bahkan Allah tahu nikmat yang Dia berikan digunakan untuk maksiat. Astagfirullah. Allah Maha menyaksikan setiap aib, dosa yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Tapi Allah masih menutup-nutupi sehingga orang-orang tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Orang menghargai kita, menghormati kita karena Allah yang menutupi. Padahal mudah bagi Allah untuk membukanya. Alih-alih Allah membuka, malah Allah menuntun kita untuk belajar. Diberi ilmu, diberi kesempatan bertobat. Nikmat mana lagi yang akan didustakan. Hadirin, entah berapa lama lagi hidup ini tersisa. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa ini bisa digunakan menebus semua dosa. Bisa membahagiakan orang tua. Bisa maslahat untuk umat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, antas sami'ul alim, antas sami'ul basyir. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ya Allah, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. يا الله يا Maha mendengar, berkahi majlis ini. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan sisa umur ini. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, jadikan sisa umur ini merasakan nikmat hidup dekat denganmu. Jadikan hati ini hati yang selalu merasa bahagia bersamamu. Hati yang tidak pernah kesepian karena merasa ditemani olehmu. Yang tidak pernah merasa miskin karena yakin akan jaminanmu. Jadikan hari-hari yang tersisa ini selalu bahagia bersamamu ya Allah. Apapun yang terjadi, jangan biarkan hati ini berpaling darimu ya Allah. Berikan kepada kami cinta yang selalu membara, cinta padamu, jiwa cinta kepada Rasulmu. Karuniakan kepada kami hati yang selalu rindu, ya Allah. Rindu ingin jumpa denganmu. Golongkan kami menjadi orang yang kau rindukan, ya Allah. Karuniakan pula rindu untuk bertemu Rasulmu kelak, ya Allah. Ya Allah, maghfir lana wali walidina. Warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua, ya Allah. Kezaliman kepada guru-guru kami, kepada para ulama. Ampuni kezoliman kepada kami, kezoliman kami kepada kaum du'afa, ya Allah, pada orang-orang yang berbuat baik. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya doa yang Engkau ijabah. Ya Allah, berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya, ya Karim. Pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah, keturunan soleh, soleh, hafiz, hafiz, yang berakhlakul karimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit di antara jamaah, ya Syafi. Anta Syafi, Engkau yang Maha menyembuhkan, ya Allah. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan, yang dililit hutang, dengan rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari kesulitan, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah muhayyilana min amrina rasyada. Allahumma a'izzal Islam, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan, fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawaqina adzabanna. Lindungi umatmu ini dari bala musibah, ya Allah. Lindungi dari segala kejahatan makhluk-makhlukmu. Ya Allah, lepaskan umatmu ini dari segala bala dan bencana. Jadikan negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang takut kepadamu, ya Allah. Yang menjadi tauladan, yang dapat membimbing umat di jalanmu. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menjauhkan umat darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, terima kasih. Saya mohon maaf. Mohon didoakan, mudah-mudahan ada takdir bulan depan kita ketemu lagi. Silakan sementara simak di medsos saja dulu, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian Tauhid kita kali ini. Insya Allah kajian selanjutnya jatuh pada Ahad 8 Maret 2020. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.